dengan bimbingan ilmu syar'i, cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, bahagian dari warisan-warisan Nabi alaihi salatu wasalam, maka akan sulit kita akan menuju syurga Allah jalla wa ala. Begitu pula hakikat dunia seperti yang telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, yang diriwayatkan pula oleh al-Imam At-Tirmidzi alaihi rahmatullah. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, ad-dunya mal'unah. Dunia ini telah terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa kita banggakan dari kehidupan dunia. Harta yang melimpah, anak keturunan yang banyak, jabatan-jabatan yang mentereng, yang tinggi, yang disegani oleh manusia-manusia, ad-dunya mal'unah. Dunia ini adalah sesuatu yang terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam empat pengecualian. Kecuali di sana ada empat perkara yang tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa zikrullah. Yang pertama adalah kecuali berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, tercakup di dalamnya tatkala seorang berdoa, meminta, memohon kepada Allah jalla wa ala. Maka bentuk zikir tersebut tidak dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lafaz-lafaz zikir sangat banyak sekali yang telah diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan beliau alaihi salatu wasallam adalah seorang yang mengajarkan agar kita senantiasa berzikir di pagi dan petangnya. Artinya pagi ketika kita mulai atau akan memulai aktivitas kehidupan kita sehari-hari, mulailah dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula tatkala kita selesai dari aktivitas-aktivitas duniawiyah, hendak beristirahat, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan kita untuk berzikir di petang hari. Inilah zikir yang tidak terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa mawalah, dan ahli dzikir, mereka orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga tidak terlaknat. Zikir kepada Allah secara khusus, secara ta'yin, zikir tersebut tidak dilaknat dalam kehidupan dunia ini. Begitu pula mereka orang-orang yang meluangkan waktunya untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dari kalangan muslimin, mukminin, muhsinin. Mereka dikecualikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka mafhumul mukhalafah dari pengecualian yang kedua dari sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tatkala seorang yang tidak ataukah enggan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak termasuk dari deretan ahlul zikir, maka Allah jalla wa ala akan melaknat dirinya. Maka pantaslah tatkala Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan di dalam ayat-ayat yang mulia bahwasanya orang-orang kufar yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang terlaknat di sisi Allah jalla wa ala. Apakah itu dari kalangan al-Yahud, ataukah dari kalangan an-Nasara, ataukah dari yang selain mereka berdua? Yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin mereka bisa berzikir kepada Allah jalla wa ala. Dari mana mereka akan mendapatkan lafaz-lafaz zikir yang mulia? Oleh karenanya mereka adalah orang-orang yang mal'unah, terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala adalah aw'aliman, orang yang berilmu. Kemudian yang keempat, yang sangat erat hubungannya dengan yang ketiga, kata Nabi alaihi salatu wasallam, au muta'alliman, ataukah seorang yang belajar ilmu syar'i. Ad-dunya mal'unatun illa dzikrullah wa ma walah au 'aliman au muta'allima. Seorang yang alim dari kalangan para ulama kita, mereka adalah orang-orang yang telah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan warisan-warisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang telah dijelaskan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, faman akhadhahu faqad akhadha bihadzin wafir. Barang siapa yang telah mengambil bahagian dari warisan-warisanku tersebut, kata Nabi alaihi salatu wassalam, faqad akhadha bihadzin wafir, sesungguhnya dia telah mengambil bahagian yang banyak. Keutamaan dari kalangan para ulama, mereka adalah orang-orang yang terangkat derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mulia. Disebutkan oleh Allah Jalla wa ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada mereka ahlu dzikir, para ulama, jika kalian tidak mengetahui urusan-urusan agama kalian. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, mendapatkan rekomendasi langsung dari Allah Jalla wa ala bahwasanya mereka para ulama adalah orang yang sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala berdasarkan ilmu-ilmu yang ada di sisi mereka. Maka mereka para ulama adalah orang-orang yang tidak mendapatkan la'anat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula yang keempat yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au muta'allima, yaitu seorang yang belajar ilmu. Maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kegiatan yang kita lakukan, majelis-majelis ilmu yang kita lakukan seperti ini, masuk ke dalam apa yang telah dikecualikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita melakukan hal ini untuk berta'allum, mempelajari ilmu-ilmu syar'i, membahas Al-Qur'anul Karim, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang dengannya semoga Allah jalla wa ala menggolongkan kita dari barisan atau dari deretan orang-orang yang tidak mendapatkan la'anat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Betapa besar kemuliaan mereka, orang-orang yang belajar. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah merekomendasikan bahwasanya mereka yang mempelajari salah satu jenis dari ilmu-ilmu syar'i yang dinamakan dengan ilmu Al-Qur'an adalah orang-orang yang paling baik di antara mereka, di antara manusia-manusia yang ada. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Orang yang paling baik di antara kalian adalah yang mempelajari Al-Qur'anul Karim dan yang mengajarkannya. Mempelajari ilmu Al-Qur'an akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang terbaik dari kalangan manusia dan tentunya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tatkala yang kita pelajari bukanlah hanya ilmu Al-Qur'an. Mempelajari, mendalami, menelaah lebih jauh hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menukilkan kalam para ulama as-salaf dari kalangan ahli sunnati wal jamaah. Maka tentunya hal ini akan menjadi lebih besar biiznillahi ta'ala. Dan kita sekali lagi mohon agar Allah Jalla wa'ala menggabungkan kita di dalam deretan orang-orang yang selamat dari la'anat Allah Jalla wa'ala. Amin, Allahumma amin. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita melanjutkan kajian kita dalam pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad karya Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari alaihi rahmatullah, yang mana pada pertemuan terakhir walhamdulillah kita telah menyelesaikan apa yang disebutkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah tentang sebuah bab jaza al-walidain, balasan kepada kedua orang tua, yang telah kita nukilkan beberapa hadis yang datang dari sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang menunjukkan bahwasanya kebaikan-kebaikan yang dimiliki oleh orang-orang tua kita adalah kebaikan-kebaikan yang sangat besar, yang tidak akan mungkin seorang bisa membalas kebaikan kedua orang tuanya walaupun ia telah mengorbankan seluruh jiwa dan raganya untuk melakukan hal tersebut. Maka pada hari ini insyaallah taala kita akan memasuki pembahasan yang baru dari apa yang telah dinukilkan oleh Al-Musannif alaihi rahmatullah. Berkata Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah, babu uquqil walidain, sebuah bab yang berkaitan dengan kedurhakaan, sebuah bab yang berkaitan dengan kedurhakaan kepada kedua orang tua. Artinya adalah ancaman bagi mereka-mereka yang durhaka, melakukan sebuah kejelekan yang bernama uquq al-walidain. Pada hadis yang pertama, Al-Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah menukilkan dari sahabat yang mulia Abu Bakrah. Abu Bakrah ini adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang bernama Nafi' ibn al-Harith. Beliau adalah seorang yang mulia di sisi Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena Abu Bakrah adalah di antara deretan orang-orang yang mulia yang telah Allah Subhanahu wa taala pilih beliau untuk menemani Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam di dalam perjalanan dakwah beliau. Qal, berkata Abu Bakrah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam pernah bersabda, ala unabbiukum bi akbaril kabair. Ala unabbiukum bi akbaril kabair. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ala unabbiukum, apakah kalian ingin aku beritahukan, bi akbaril kabair, tentang dosa besar yang paling besar. Jadi yang namanya al-kabair, dosa besar itu bertingkat-tingkat. Ada dosa besar yang paling besar, ada yang tingkatannya masih berada di tengah, ada pula yang masih di bawah. Maka di dalam hadis ini kita akan mendapati Nabi sallallahu alaihi wasallam menginformasikan, memberitahukan kepada kita tentang akbarul kabair, dosa-dosa besar yang tingkatannya paling besar. Artinya mendapatkan ancaman yang sangat besar dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi alaihi salatu wasallam, salasan, di sana ada tiga perkara yang itu menjadi dosa besar yang paling besar. Qalu, bala ya Rasulullah. Maka sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika diberikan pilihan seperti itu oleh Nabi alaihi salatu wasallam, apakah kalian ingin aku beritahukan kepada amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang bisa menjadikan seorang hamba terlaknat di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu ketika dia mengamalkan dosa-dosa besar, bahkan yang paling besar. Maka dengan semangat yang ada di sisi para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ardhahum, mereka menjawab, bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Mereka adalah orang-orang yang mulia yang telah dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, jangan sekali-kali kalian mencoba untuk mencela sahabat-sahabatku. Seluruh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang telah dijamin oleh Allah Jalla wa Ala masuk ke dalam syurganya tanpa pengecualian. Seluruh sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam adalah ahlul jannah. Qal, maka berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-isyraku billah wa uququl walidain. Yang pertama kata beliau alaihi salatu wassalam adalah kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Jalla wa Ala di dalam peribadahan. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, kita sebagai seorang manusia seharusnya mempersembahkan seluruh amalan-amalan soleh kita kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak pantas kita mempersembahkan amalan-amalan soleh kita kepada orang lain, kepada kuburan-kuburan, kepada para wali, kepada para habib, dan yang semisalnya. Tidak pantas. Karena yang menciptakan kita, yang memberikan rezeki kita, yang menghidupkan kita, yang akan nanti mematikan kita adalah Allah Subhanahu wa taala, satu-satunya zat yang berhak dan mampu untuk melakukannya. Bukan kuburan-kuburan para wali, bukan para habaib, bukan pula orang-orang yang berada di sekitar kita. Maka tatkala kita mencoba untuk mempersembahkan ibadah kita secara sadar ataukah tidak kepada orang lain selain Allah Jalla wa'ala, maka kita telah terjatuh di dalam perbuatan dosa besar yang paling besar, yaitu al-isyraku billah, menyekutukan Allah Jalla wa'ala. Dan jangan kita anggap bahwasanya bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cakupannya sempit. Ketika seseorang menyembelih hewan kurbannya untuk kuburan, ketika seorang berdoa kepada kuburan, ketika seorang bertawaf melakukan amalan-amalan soleh di kuburan, bukan hanya itu cakupannya, sangat luas kesyirikan ini. Apalagi yang dinamakan dengan syirkul khafi, syirik, kesyirikan yang tersembunyi, yang dinamakan dengan ar-riya. Kata Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkul asghar, yang paling aku takutkan menimpa kalian wahai umatku adalah syirik kecil. Ditanya oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa itu wahai Rasulullah? Maka beliau menjawab, riya. Dan dijelaskan di dalam riwayat lain, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam memberikan sebuah contoh. Tatkala salah seorang dari kalian, kata beliau alaihi salatu wasallam, memperindah solatnya ketika berada di hadapan orang lain. Artinya yang dia persembahkan untuk melakukan solat tersebut bukanlah Allah subhanahu wa ta'ala. Maka ini menjadi bahan introspeksi untuk kita semua. Tatkala kita misalkan di rumah-rumah kita, di kesendirian kita, melakukan solat yang biasa-biasa saja, akan tetapi ketika berada di masjid Allah subhanahu wa ta'ala, penuh dengan kekhusyuan, penuh dengan keindahan, maka ini harus kita koreksi. Siapa yang kita tujukan solat ini? Kita persembahkan untuk siapa ibadah besar ini? Kalaulah kita tujukan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, maka akan sama. Di rumah kita akan melakukan cara yang sama, di masjid pun akan melakukan cara yang sama. Tidak ada bedanya. Ini syirkul khafi. Dan masuk ke dalam akbarul kabair. Di antara dosa-dosa besar yang paling besar hukumannya, azabnya kelak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Sesungguhnya kata Nabi alaihi salatu wasalam, atau kata Allah jalla wa'ala, afwan, kata Allah jalla wa'ala mengancam Nabi alaihi salatu wasalam, lain asyrakta, kalaulah engkau melakukan kesyirikan wahai Muhammad, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, maka sungguh seluruh amalan-amalanmu, bukan hanya sekedar satu, dua, tiga amalan yang dia melakukan kesyirikan di sana yang dihapuskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, la yahbatanna amaluk, seluruh amalan-amalanmu akan dihapuskan, dianggap tidak ada oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena di antara kejelekan yang dimiliki oleh asyirk, yaitu menghapuskan dan menggugurkan seluruh amalan-amalan soleh yang kita kerjakan. Betapa meruginya mereka, orang-orang musyrikin, seorang yang melakukan bentuk kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, di dalam hadis yang mulia ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada posisi yang pertama, akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang berikutnya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Kedurhakaan kita kepada kedua orang tua sebenarnya kembali kepada beberapa hadis yang telah kita sebutkan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Ridullah fi ridul walidain. Keridhaan Allah subhanahu wa ta'ala ada pada kedua orang tua. Begitu pula sakhatullah fi sakhatil walidain. Kemurkaan Allah jalla wa'ala ada pada kemurkaan kedua orang tua. Artinya tatkala kita telah melakukan durhaka kepada kedua orang tua kita, hakikatnya kita telah durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kedua orang tua adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini telah kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan yang lalu. Bagaimana ketika Allah subhanahu wa ta'ala menyandingkan posisi mereka, setelah Allah memerintahkan untuk bertauhid. Wabil walidaini ihsana. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan at-tauhid. Ini ada pada bab pertama, pada adabul mufrad ini. Maka tatkala disandingkannya perintah untuk kita berbakti kepada kedua orang tua dengan mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menunjukkan betapa besarnya kedudukan kemuliaan mereka. Maka termasuk di antara akbarul kabair, dosa besar yang paling besar adalah ketika seorang durhaka kepada kedua orang tuanya. Kedurhakaan kepada kedua orang tua sangat banyak macamnya. Dan masing-masing orang tua akan mendapati sesuatu yang berbeda ketika anaknya memang benar-benar ingin berbakti ataukah memang benar-benar tidak ingin berbakti kepada keduanya. Mereka para orang tua adalah orang-orang yang mulia di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan orang tua secara umum memiliki kemuliaan besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ketika orang tua ini telah dijelaskan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemuliaannya. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadisnya yang sahih, "Laisa minna," kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "man lam yarham saghirana wa lam yuqir kabirana," bukan dari golongan kami, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "man lam yarham saghirana," siapa yang tidak menyayangi anak-anak kecil di kalangan kami, "wa lam yuqir kabirana," dan tidak menghormati orang-orang tua di antara kami. Ini posisi mereka, orang-orang yang telah tua lebih dahulu dari kita di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dihubungkan dengan apakah dia akan masuk ke dalam golongan Rasul sallallahu alaihi wasallam ataukah dia keluar dari golongan tersebut. Besar, bukan perkara yang remeh. Kedudukan mereka adalah kedudukan yang mulia, dan kemuliaan orang tua pun masuk ke dalam keumuman hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al barakatu ma'a akabirikum," sesungguhnya keberkahan itu berada di tengah-tengah orang tua, di tengah-tengah kalian. Sesungguhnya keberkahan itu berada di tengah-tengah orang tua, di tengah-tengah kaum muslimin. Dan telah dijelaskan oleh para ulama kita, akabir yang dimaksudkan di sini adalah mereka orang-orang tua yang berilmu, lebih pantas untuk mendapatkan kehormatan, kemuliaan. Begitupun orang-orang tua yang tidak memiliki ilmu. Katakanlah mereka orang-orang tua yang jahil, yang tidak berbekal dengan ilmu-ilmu syar'i, pun mereka masuk ke dalam hadis ini. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Al barakatu ma'a akabirikum," sesungguhnya keberkahan itu berada di tengah-tengah orang tua. Masuk ke dalamnya para ulama ataukah para orang-orang tua yang telah sepuh umurnya, walaupun mereka jahil. Dan ini yang telah dijelaskan oleh para masyayikh kita, di antaranya Syekhuna Ubaid bin Abdullah Al-Jabiri, menunjukkan pada kita bahwasanya orang-orang tua, walaupun mereka adalah orang-orang yang jahil, atau ambillah contoh sekalian, kalaupun mereka adalah orang-orang yang kafir, akan tapi posisinya mereka adalah orang-orang tua kita, maka tetap mereka memiliki kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya seorang anak diwajibkan untuk berbakti walaupun kedua orang tuanya kafir. Telah kita jelaskan beberapa hadis yang ada di dalam kitab ini. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa bertanya kepada seorang yang akan berperang bersama beliau, berjihad bersama beliau, apakah orang tua muslim ataukah tidak? Ketika sebuah informasi masuk kepada Nabi alaihi salatu wasallam bahwasanya kedua orang tuanya menangis ketika anaknya pergi berjihad, langsung Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan dia, "Irji', pulanglah engkau kepada kedua orang tuamu." Artinya hak orang tua yang dimiliki seorang anak, kewajiban seorang anak untuk memenuhi hak kedua orang tuanya, haruslah benar-benar dia penuhi. Urusan dia kafir, dia musyrik, dia sufi, dia tablighi, dan yang semisalnya dari kelompok-kelompok ahlul dalal adalah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita masuk ke dalamnya. Tidak, kita tidak bisa memberikan hidayah seorang orang tua yang kafir masuk ke dalam Islam. Seorang orang tua sufi masuk ke dalam sunni, salafi, tidak bisa kita paksakan. Semuanya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Hidayah, bahkan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abu Talib, orang terdekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak bisa memberikan hidayah kepada paman beliau. Padahal Abu Talib adalah orang yang disayangi oleh Nabi alaihi salatu wasallam. "Innaka la tahdi man ahbabt," ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, "engkau wahai Muhammad tidak akan bisa mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai, murni dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah memberikan hidayah, maka akan masuk hidayah ke dalam hatinya, ke dalam hati kedua orang tua kita. Apabila Allah Subhanahu wa taala masih menutup pintu hidayah, maka yang ada adalah kita harus berbakti, memenuhi hak-hak mereka, karena itu adalah kewajiban kita selaku anak, tanpa memandang dia kafir ataukah bukan." Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, uququl walidain, durhakanya seorang anak kepada kedua orang tuanya dari deretan orang-orang yang melakukan dosa besar yang tingkatannya di atas paling besar. Artinya dia akan mendapatkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, kalau kita mau menelaah lebih dalam, setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bagian yang pertama atau jenis amalan yang pertama, isyraku billah, melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali digandengkan oleh Allah Subhanahu wa taala posisi orang tua yang sangat mulia, yaitu durhaka kepada mereka. Ketika seorang melakukan kesyirikan kepada Allah, artinya dia telah zalim. Dia tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya. Tempatnya amalan-amalan ibadah adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula perkara yang kedua. Ketika seorang berani durhaka, berani meneteskan air mata kesedihan pada kedua orang tuanya, artinya dia telah berbuat zalim pula. Telah meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, yang seharusnya di antara kewajiban yang dia miliki dan di antara hak yang dimiliki oleh kedua orang tua adalah selalu berbahagia mendapatkan rasa albirru, rasa bakti dari semua anak keturunannya. Maka ketika dia zalim, tidak menempatkan sesuatu pada tempatnya, artinya dia telah melanggar apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada dia. Kembali disandingkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akbarul kabair yang pertama, kesyirikan. Yang kedua, durhaka kepada kedua orang tua. Kemudian dilanjutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam, wa jalasa wa kana muttaki'a. Dan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam setelah menyebutkan dua perkara tersebut, yang mana beliau ketika menyebutkan dua perkara tersebut disebutkan oleh Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu, kana muttaki'a. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sedikit berbaring, muttaki. Muttaki'an ini artinya jenis duduk yang disandarkan dengan tangannya. Jadi tangannya ini bertumpu pada lantai. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kabirah, dosa besar yang pertama adalah kesyirikan, yang kedua adalah durhaka kepada kedua orang tua dalam kondisi beliau bersandar dengan tangan beliau. Wa jalas. Kemudian ketika ingin menyebutkan perkara yang ketiga yang akan keluar dari lisan Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau duduk, menunjukkan besarnya yang akan disampaikan oleh beliau alaihi salatu wasallam. Ala wa qawlu zur. Ala wa qawlu az-zur. Dan perkara yang ketiga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah persaksian-persaksian dusta. Mazala yukarriruha hatta qultu laitahu sakat. Kemudian kata Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, mazala yukarriruha. Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam terus mengulanginya. Terus mengulangi ala wa qauluz zur, ala wa qauluz zur, terus diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang awalnya dalam keadaan bersandar dengan tangannya di lantai alaihi salatu wasallam, kemudian duduk tegap menyampaikan ala wa qauluz zur, dan terus diulang-ulang hatta qultu, hingga aku mengatakan, kata Abu Bakar, laitahu sakat. Seandainya Rasul sallallahu alaihi wasallam ini diam, saking seringnya diulangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, yang harus kita fahami pertama, apa yang disebutkan oleh Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu ini bukanlah bentuk qalilul adab, bukan bentuk tidak beradabnya Abu Bakar kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bukan artinya beliau ingin mendiamkan Nabi alaihi salatu wasallam, bukan itu yang difahami. Yang difahami dari sini adalah bagaimana Abu Bakar menggambarkan kepada kita kondisi saat itu. Yang Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kesyirikan, menyebutkan uququl walidain tidak seperti penyebutan perkara yang ketiga ini. Artinya perkara yang ketiga ini tidak kalah besarnya, tidak kalah pentingnya. Saking pentingnya Rasul sallallahu alaihi wasallam merubah posisi beliau. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, beliau terus mengulangi ucapan tersebut sampai-sampai beberapa sahabat Rasul di antaranya Abu Bakar radhiyallahu taala anhu mengucapkan laitahu sakat, seandainya beliau diam. Artinya sering. Sekali lagi, jangan sampai disalahfahami bahwasanya mereka bukanlah seorang yang beradab, tidak. Ini adalah bentuk usaha ijtihad dari seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia untuk menggambarkan kepada kita bagaimana kondisi ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan perkara yang ketiga ini. Ala wa qawluz zur, yaitu persaksian dusta. Maka perkara yang ketiga ini juga tidak kalah pentingnya di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dianggap penting oleh beliau? Karena di zaman beliau sallallahu alaihi wasallam sudah mulai tersebar apa yang disebut dengan qauluz zur, persaksian dusta. Ini di zaman terbaik, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita tidak usah bertanya lagi, bagaimana kalau di zaman kita sekarang? Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah ada dan sudah mulai banyak tersebar yang seperti ini. Persaksian-persaksian dusta, terutama dari mereka kalangan musyrikin, orang-orang yang membenci Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam lah yang menyebutkan ma ya'ti zamanun, tidak akan datang suatu zaman illa ma ba'dahu wa syarrun minhu, kecuali yang setelahnya akan lebih jelek dari yang sebelumnya. Jadi sejak dulu sudah ada yang namanya qauluz zur, persaksian dusta, maka zaman kita sekarang lebih-lebih lagi ada yang namanya qauluz zur, persaksian dusta. Dan persaksian dusta ini ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah termasuk di antara akbarul kabair, dosa-dosa besar yang paling besar mendapatkan laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak sekali orang-orang yang terzalimi dari mereka yang melakukan qauluz zur, persaksian dusta. Banyak sekali yang merugi. Yang pertama, dia telah merugikan dirinya sendiri. Ketika dia berdusta, kedustaan adalah sesuatu yang besar di dalam Islam. Berapa kali Nabi sallallahu alaihi wasallam memperingatkan sahabat-sahabat beliau, "Iyyakum wal kadzib." Hati-hati kalian dari perbuatan kedustaan. Ini bukan satu dua kali disebutkan oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Di beberapa majelis Rasul sallallahu alaihi wasallam dijelaskan, "Iyyakum wal kadzib. Fa innal kadziba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar." Hati-hati kalian dari berbuat yang namanya kedustaan. Karena kedustaan tersebut akan mendatangkan, mengantarkan seseorang. Karena kedustaan tersebut akan mengantarkan seseorang kepada al-fujur, kejelekan. Dan kejelekan akan mengantarkan seseorang kepada an-nar, neraka Allah wal-iyadzubillah. Begitu pula sebaliknya. Berapa kali Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan alaikum bisidqi, wajib atas kalian berperangai dengan sifat jujur. Fa inna sidqa yahdi ilal bir. Karena sesungguhnya sifat kejujuran tersebut akan mengantarkan seorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ila al-jannah. Dan sesungguhnya kebaikan tersebut akan sampai dan menyampaikan seseorang kepada syurga Allah Subhanahu wa taala. Dua sifat yang sangat bertentangan. As-sidqu wal kadzib. Kejujuran dan kedustaan. Mengucapkan kedustaan saja, bukan pada persaksian seperti ini, dosanya sudah besar sekali. Seperti yang mendapatkan ancaman dari Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, akan mengantarkan dia ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana tatkala seorang berdusta untuk mempersaksikan kezaliman orang lain, lebih besar lagi dosanya. Maka yang pertama, tatkala seorang yang melakukan qauluz zur, persaksian dusta, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Ini yang paling pertama dan paling berbahaya bagi dirinya. Dia telah mengantarkan dirinya kepada azab Allah Subhanahu wa taala. Walaupun nantinya dia akan mendapatkan faedah-faedah duniawiyah. Apakah dia akan mendapatkan sejumlah uang, sejumlah harta, ya ini itu akan dia dapatkan. Akan tetapi dia tidak sadar bahwasanya dia mengantarkan dirinya kepada kesesatan yang besar, ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia telah melakukan kezaliman kepada pihak pertama maupun pihak kedua, merugikan semua pihak. Karena kalau seorang didatangkan untuk melakukan persaksian dan persaksian yang ada di dirinya adalah persaksian yang dusta, bisa menguntungkan pihak lain karena kedustaannya dan bisa merugikan pihak yang lainnya. Walaupun pihak yang pertama merasa diuntungkan, hakikatnya dia adalah mendapati sebuah kerugian. Kerugian di akhirah. Apa faedahnya? Apa keuntungannya ketika kita mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan di dunia, keuntungan-keuntungan di dunia, akan tetapi mendapatkan laknat di sisi Allah Subhanahu wa taala wal iyadz billah. Kalau boleh memilih, mungkin kita akan lebih memilih sengsara di akhirat, afwan, sengsara di dunia. Kita akan lebih memilih sengsara di dunia dan nanti berbahagia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau boleh memilih. Dan kalau boleh memilih lagi, maka sesuai dengan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala sebutkan, di antara mereka doa-doa orang yang beriman, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini di antara doa-doa mereka orang yang beriman, Rabbana, ya Rabb kami, atina fid dunya hasanah, berikanlah kepada kami kehidupan di dunia ini dengan kehidupan yang layak, kehidupan yang baik, wa fil akhirati hasanah, dan dalam kehidupan akhirat pun ya Allah, berikanlah kami, karuniakanlah kepada kami kehidupan-kehidupan yang baik, wa qina adzabannar, dan jauhkanlah kami dari azab neraka. Ini di antara bentuk pilihan yang diinginkan oleh kaum muslimin. Maka tatkala seorang yang melakukan persaksian dusta menguntungkan sebuah pihak dan merugikan yang lainnya, hakikatnya yang seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita adalah dia merugikan semua pihak, baik pihak yang pertama maupun pihak yang kedua. Tidak ada untungnya sama sekali. Kedustaan akan ada sebagaimana yang telah disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yahdi ilal fujur, mengantarkan seseorang kepada al-fujur, kejelekan. Oleh karenanya khawati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis ini menunjukkan kepada kita untuk bisa berhati-hati dalam melakukan qawlus zur, persaksian-persaksian dusta. Kalaulah kita mengharapkan sebuah faedah duniawiyah dari persaksian dusta tersebut, ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah menjanjikan faedah, manfaat, kesalehan yang lebih baik nanti di akhirah bagi mereka yang meninggalkan persaksian-persaksian dusta tadi. Kalau dia memungkinkan untuk melakukan persaksian dusta dengan harapan akan mendapatkan sejumlah timbal balik, maka ingatlah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya akhirah khairun wa abqa, yang mana kehidupan akhirah adalah lebih baik dan lebih kekal. Maka qauluz zur, persaksian dusta, adalah sebuah dosa besar, bahkan sesuatu yang akan mendatangkan laknat dari sisi Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, akbarul kabair, di antara dosa-dosa besar yang paling besar. Jadi dalam hadis ini ada tiga amalan dosa yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, karena sebuah amalan itu yang dilakukan oleh seorang muslim, seorang mukmin, hamba Allah Subhanahu wa taala, tidak akan terlepas dari dua kemungkinan, apakah yang dia lakukan amalan soleh ataukah amalan toleh, dan dua-duanya disebutkan sebagai amalan di dalam Islam. Amalan soleh artinya akan mengantarkan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala, dan amalan toleh yaitu amalan dosa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai akbarul kabair, dosa besar yang paling besar. Kemudian ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, hadis yang kedua dan yang terakhir di dalam bab ini dijelaskan oleh Al-Imamul Bukhari alaihi rahmatullah dengan sanadnya dari Ar-Rawad atau Awarrad, dari Warrad. Warrad ini adalah nama yang dimiliki oleh seorang yang bertugas menulis apa yang diperintahkan oleh seorang sahabat yang mulia yang bernama Al-Mughirah ibn Syu'bah. An-Warrad katib Al-Mughirah ibn Syu'bah. Warrad adalah nama orang yang bertugas menulis apapun yang keluar dari lisan Al-Mughirah ibn Syu'bah. Kalau bahasa kita sekarang mungkin sekretaris. Jadi Al-Mughirah ibn Syu'bah, sahabat Rasulullah SAW yang mulia, memiliki seorang sekretaris, seorang katib yang bertugas menuliskan apa yang ada di sisi beliau dari ucapan-ucapan ataukah apa yang dimiliki beliau dari penjelasan-penjelasan. Nama katib beliau atau sekretaris beliau adalah Warrad. Qal, berkata Warrad, kataba Muawiyatu ila al-Mughirah. Muawiyah bin Abi Sufyan pernah menulis surat yang ditujukan kepada Mughirah ibn Syu'bah. Yang mana isi surat tersebut, kata Muawiyah, uktub ilayya bima sami'ta min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Mughirah, tolong tulislah kepadaku beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang engkau mendengarnya langsung dari Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala Warrad, kemudian Warrad mengatakan, fa amla alayya wa katabtu bi yaday. Maka Mughirah ibn Syu'bah memerintahkan kepadaku untuk bersiap-siap, dan aku menulis dengan kedua tanganku. apa yang telah disebutkan oleh sahabat yang mulia Al-Mughirah Ibnu Syu'bah. Inni sami'tuhu yanha an kasrati su'al wa idha'atil mal wa an qila wa qal. Berkata Al-Mughirah Ibnu Syu'bah, inni sami'tuhu, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yanha an kasrati su'al, melarang kasrati su'al, banyak bertanya. Wa idha'atil mal, dan menghambur-hamburkan harta. Wa an qila wa qal, dan dari qila wa qal, menukilkan sebuah perkataan. Apa yang dia dengar langsung dia nukilkan tanpa harus di cross check. Maka ini tiga perkara yang dijelaskan oleh Al-Mughirah bin Syu'bah yang merupakan sabda dari Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yang menunjukkan kepada kita bahwasanya tiga perkara ini adalah tiga perkara yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Yanha, Ar-Rasul melarang. Maka larangan Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam keumuman ayat Allah jalla wa ala, "Wa manahaakum anhu fantahu." Apa yang telah dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada kalian, tinggalkanlah. Maka hadis ini menunjukkan kepada kita ada tiga perkara yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, kathratus su'al, banyak bertanya. Banyak bertanya yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah pertanyaan, atau sebelumnya, pertanyaan itu terbagi menjadi dua. As-su'al, pertanyaan itu terbagi menjadi dua. Pertanyaan yang pertama adalah pertanyaan yang mahmudah, yang terpuji. Yang kedua adalah al-madmumah, pertanyaan yang tercela. Yang terpuji adalah apa? Seperti yang telah dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Betapa banyak hadis yang telah kita dengarkan, bagaimana sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Seperti misalkan hadis yang berkaitan dengan manasik haji. Ya Rasulullah, tuftu qabla an ahlik. Ya Allah, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertawaf sebelum mencukur rambutku, sebelum bertahallul. Ya Rasulullah, bertanya lagi, if'al wala haraj. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerjakanlah dan tidak ada dosa bagi kalian. Ini bentuk pertanyaan, padahal banyak pertanyaannya dari sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam pada amalan-amalan manasik haji. Maka kalau pertanyaan seperti ini, maka ini masuk ke dalam keumuman ayat Allah Jalla wa'ala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Perintah dari Allah Jalla wa'ala, tanyakanlah kepada orang yang ahlinya, tanyakanlah kepada para ulama jika kalian tidak mengetahui. Maka ini bentuk pertanyaan-pertanyaan yang mahmudah, yang terpuji, dilakukan oleh sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada guru mereka, dilakukan oleh para tabi'in kepada guru-guru mereka, dilakukan oleh para atba'ut tabi'in, bahkan merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala, fas'alu. Maka tidak semua pertanyaan dibenci dan dilarang oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang masuk ke dalam hadis ini adalah yang kedua, yaitu pertanyaan-pertanyaan as'ilah yang mazmumah, yang tercela. Artinya apa? Sebuah pertanyaan yang tidak berfaedah, yang tidak bisa mendatangkan manfaat bagi si penanya atau bahkan bagi orang-orang yang berada di sekitarnya. Contoh kecil misalkan, seorang bertanya, pertanyaan yang sia-sia, bagaimana jika Allah Subhanahu wa taala nanti suatu waktu mengangkat Ka'bah, kemana kita sholat arahnya? Ini pertanyaan mustahil, Ka'bah itu akan terus ada nanti. Bagaimana jika misalkan Al-Qur'anul Karim diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, diambil oleh Allah Jalla wa ala, apa yang jadi bimbingan kaum muslimin? Pertanyaan-pertanyaan seperti inilah yang dibenci oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang dilarang oleh Nabi alaihi salatu wasallam. Dan pertanyaan seperti inilah yang banyak sekali dilakukan oleh mereka orang-orang musyrikin, mereka orang-orang munafikin kepada Nabi alaihi salatu wasallam. Di dalam surah Al-Baqarah banyak sekali. Salah satu ayatnya Allah Subhanahu wa taala menghikayatkan apa yang ditanyakan oleh mereka, orang-orang yang berada di sekitar Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pertanyaan tersebut adalah bentuk pertanyaan mazmumah, yang tercela. Yang tujuan mereka bukan untuk mendapatkan jawaban. Ini juga termasuk sesuatu yang tercela. Tujuan mereka bertanya bukan untuk mendapatkan jawaban, akan tetapi untuk menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang yang buruk, ingin merusak citra Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yas'alunaka 'anir ruh. Mereka, orang-orang musyrikin, ataukah munafikin bertanya kepada Nabi SAW tentang makna ar-ruh di dalam Al-Quran. Apa ar-ruh ini? Yang mereka inginkan, yang mereka maksudkan, ketika Nabi SAW ar-ruh ini maksudnya adalah malaikat Jibril. Mereka membantah. Mereka akan membantah. Bukan itu yang kami tanyakan, wahai Rasulullah. Karena ar-ruh di dalam ayat Al-Quranul Karim memiliki banyak makna. Di antara maknanya adalah malaikat Jibril. Di antara maknanya adalah Al-Quranul Karim. Dan banyak di antara makna-makna yang lainnya. Maka ketika Nabi SAW misalkan menyebutkan yang dimaksud ar-ruh di dalam ayat Allah adalah Al-Quranul Karim, maka mereka akan membantah. Bukan itu, wahai Rasulullah, yang ingin kita tanyakan. Ingin merusak citra baik Nabi SAW. Oleh karena itu, di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala tidak memerintahkan Nabi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tercela semacam ini. Yas'alunaka 'anil ruh. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan kulir ruhu min amri rabbi. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya ar-ruh itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Ada apa kalian bertanya? Orang-orang musyrikin, munafikin, untuk apa bertanya tentang ruh? Maka maksud dan tujuan mereka terbongkar di sisi Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ini yang dilarang, dibenci oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua kata beliau, itu atil mal, membuang-buang harta. Harta benda dunia adalah sebuah kenikmatan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang mana berlimpahnya harta yang ada pada seseorang tidak menunjukkan dia adalah orang yang soleh. Begitu pula sebaliknya, ketika dia adalah orang yang paling fakir, yang paling miskin, tidak menunjukkan dia adalah orang yang paling hina di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Bukan tolak ukur dari kehinaan dan kemuliaan seseorang adalah harta benda dunia. Lihatlah betapa miskinnya, betapa fakirnya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. 3 bulan berturut-turut kata Aisyah radhiyallahu taala anha, dapur beliau tidak mengepul, tidak ada yang dimasak sama sekali. Betapa fakirnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akan tetapi di sisi lain lihat juga bagaimana Nabiullah Sulaiman, harta benda beliau luar biasa. Bahkan jin tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Semut tunduk kepada Nabiullah Sulaiman, memahami apa yang dibicarakan oleh hewan-hewan yang telah Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Harta benda beliau seluruh yang ada di muka bumi ini tunduk kepada Nabiullah Sulaiman. Maka banyak sedikitnya harta tidak menunjukkan mulia dan hinanya seseorang. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memberikan harta yang berlimpah kepada seseorang, maka banyak-banyaklah bersyukur kepada Allah dan gunakanlah harta tersebut untuk mengangkat derajat kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengangkat kemuliaan seseorang di hadapan Allah Subhanahu wa taala dengan menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, dengan mensedekahkan, dengan sedekah jariah ataukah arah-arah yang lainnya yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan idha'atil mal, menghambur-hamburkan harta, maka ini kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala tubadzir tabdzira, janganlah kalian melakukan satu amalan yang dinamakan dengan al-mubadzir. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya perbuatan mubadzir itu adalah saudara-saudara dari para syaitan. Di antara bentuk idha'atul mal, menghambur-hamburkan harta adalah tatkala seorang mengeluarkan hartanya untuk sebuah keharaman. Walaupun sedikit. Harta dia misalkan 5 miliar, yang dia keluarkan 1000 perak. Ataukah 500 perak. Tapi untuk keharaman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala macam bentuknya, maka yang 500 tadi adalah bentuk dari idha'atul mal. Jadi idha'atul mal tidak semata-mata dia menghamburkan sekian ratus juta, sekian ratus miliar untuk membeli kebutuhan-kebutuhan dunianya. Perkara yang sedikit, yang tidak bernilai kadang-kadang di sisi orang tersebut, tapi dia keluarkan untuk sebuah perkara yang haram. Apakah itu membeli rokok, ataukah membantu orang untuk misalkan berbuat kemaksiatan, dan yang semisalnya dikiaskan dalam amalan-amalan kejelekan, amalan-amalan toleh. Yang sedikit tersebut termasuk dari idha'atul mal, membuang-buang harta yang disebutkan oleh An-Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sesuatu yang dilarang. Kemudian yang ketiga kata beliau, an qila wa qal. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pula melarang dari qila wa qal. Berkata fulan, berkata alam, berkata si A, berkata si B. Langsung dinukilkan tanpa adanya cross check terlebih dahulu. Maka demikian adalah sesuatu yang dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kafa bil mar'i kadziban, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, cukuplah seorang itu dinamakan sebagai seorang yang pendusta ketika dia menukilkan haddatsa bi kulli ma sami', dia senang menceritakan seluruh apa yang dia dengar. Apa yang dia dengar langsung dia nukilkan. Apa yang dia dengar langsung dia beritakan. Apa yang dia dengar langsung dia obrolkan. Kafa bil mar'i kadziban. Hati-hati, ini adalah ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Cukuplah seorang itu dikatakan sebagai seorang al-kadzib, pendusta, ketika dia menyampaikan apa yang ada di dalam dirinya dari sekian banyak berita tanpa harus dia cross-check terlebih dahulu. Maka ikhwati fillah ra'ani wa ra'akumullah, di dalam hadis ini disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah al-imamul Bukhari di dalam bab uququl walidain. Akan tetapi kita tidak mendapati di sana yang namanya uququl walidain. Hakikatnya telah dijelaskan oleh al-imamul Bukhari di dalam kitab beliau dengan riwayat lain sama dari al-Mughirah bin Syu'bah dari Warrad pada bab ma yakrahu min qila wa qal, hadis nomor 6108. Hadis nomor 6108. Di dalam hadis tersebut atau riwayat tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita bahwasanya yang dibenci dan dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah 6 perkara. Kalau dalam riwayat ini 3 perkara. Kathratus su'al, idha'atil mal, qila wa qal. Banyak bertanya, menghambur-hamburkan harta dan katanya-katanya. Di dalam riwayat tersebut, nomor hadis 6108 di dalam Sahih Al-Bukhari, berkata Al-Mughirah bin Syu'bah, "Wa kana yanha an qila wa qal wa kathratis su'al wa idha'atil mal." Sama seperti yang pertama tadi, 3 amalan yang dibenci, dilarang oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan keempat, kelima, keenam, ini ada syahidnya. Ini ada syahidnya. Kata beliau alaihi salatu wassalam atau radhiyallahu ta'ala anhu al-Mughirah bin Syu'bah, dahulu Nabi alaihi salatu wassalam telah melarang kami untuk man'i wahad wa uquqil ummahat wa wa'dil banat. Nabi alaihi salatu wassalam melarang untuk mencegah seorang dalam melakukan as-shadaqah dan uquqil ummahat. Uquq al-ummahat, yaitu durhaka kepada para ibu. Disebutkan ummahat di sini karena apa? Karena banyak sekali hak-hak para ibu itu yang terlantar. Maka disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan artinya uquq kepada aba, kepada para ayah diperbolehkan, diizinkan, tidak. Sama semua. Uquq al-walidain, berbuat durhaka apakah kepada ibu atau kepada ayah, sama, semuanya tidak bisa ditolerir di dalam Islam. Semuanya menunjukkan kepada kita tentang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini perkara yang kelima, dan perkara yang keenam adalah wa'dil banat, menguburkan banat ataukah anak-anak perempuan hidup-hidup. Ini sebuah kebiasaan yang ada di zaman dahulu yang merupakan larangan dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jadi ada tambahan 3 perkara. Yang pertama, mencegah dari sedekah yang baik, kemudian uquq al-ummahat, durhaka kepada ummahat, para ibu, dan mengubur hidup-hidup para al-banat, anak perempuan atau anak wanita. Wallahu ta'ala alamu bisawab. Kita telah menyelesaikan bab ini dari apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Bukhari alaihi rahmatullah. Insyaallah ta'ala pada pertemuan berikutnya akan kita masuk kepada bab yang baru yang disebutkan oleh al-musannif alaihi rahmatullah, babu la'ana Allahu man la'ana al-walidayhi. Bab la'ana Allahu man la'ana al-walidayhi. Allah subhanahu wa ta'ala akan melaknat mereka-mereka yang telah melaknat kedua orang tua mereka. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Ada beberapa pertanyaan. Afwan, ana mau tanya apa maksud dari ayat ini, fawailul lil musallin, mohon jawabannya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiik. Amin wa iyyakum wa fiikum barakallah. Maksud dari ayat fawailul lil musallin adalah apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam ayat yang setelahnya, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celaka orang-orang yang salat ketika mereka melakukan salatnya, melaksanakan ibadah salatnya dalam keadaan sahun, lalai, tidak khusyuk, kemana-mana pikirannya. memikirkan bisnis ini, memikirkan bisnis itu, memikirkan anak ini, memikirkan anak itu dan yang semisalnya. Tidak fokus, tidak khusyuk. Maka fawailul lil musallin. Celaka mereka orang-orang yang sholat yang tidak khusyuk di dalam sholatnya, artinya pikirannya lalai, melalaikan apa yang ada di dalam sholatnya. Alladzina hum yuraun. Disebutkan pula dalam ayat yang setelahnya, yaitu orang-orang yang celaka di dalam sholatnya adalah ketika dia berbuat arya. Alladzina hum yuraun. Yang mereka menginginkan pujian-pujian dari orang yang lain. Wallahu ta'ala alam. Saya menikahi seorang mu'allaf dan mertua saya rumahnya sangat jauh, di mana di daerah itu tidak terdapat masjid dan dipenuhi oleh anjing yang menjadi peliharaannya. Ketika saya ingin ke sana, istri saya menjelaskan itu semua. Lalu sikap apa agar bisa dikatakan berbakti kepada orang tua, mertua kafir itu? Kalau memang tidak sanggup untuk ke sana, paling tidaknya lewat telepon. Karena di zaman kita, walhamdulillah, Allah subhanahu wa ta'ala telah memudahkan untuk kita melakukan bentuk birrul walidain dengan media-media yang ada. Manfaatkan media yang antum miliki untuk berbakti kepada orang tua tersebut. Banyak-banyaklah berdoa antum dan istri antum agar diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, mertua antum yang kafir, agar mendapatkan cahaya al-Islam. Banyak-banyak berdoa adalah bentuk birrul walidain. Banyak-banyak mendoakan kepada kedua orang tua, apakah mereka masih hidup ataukah mereka telah wafat, adalah bentuk terbesar dari birrul walidain. Dan inilah yang dibutuhkan oleh setiap orang tua yang ada, doa dari anaknya. Maka jawabannya, tatkala dia ingin melakukan birrul walidain ataukah istrinya ingin melakukan birrul walidain, kalau tidak mampu untuk ke sana karena ada halangan-halangan yang disebutkan, gunakan media-media yang ada dan jelaskan atau amalkan dengan perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa agar orang tua tersebut mendapatkan hidayah al-Islam. Bagaimana cara berbakti seorang anak kepada kedua orang tuanya jika anak tersebut menuntut ilmu di pondok? Ya, tuntut ilmu di pondok dan berbakti dengan kedua orang tua ketika pulang ke rumah, ketika balik ke rumahnya, dia berbakti dengan kedua orang tuanya. Ketika dia mendapati ibunya akan mencuci piring, biarkan bu, saya yang mencuci piring. Atau biarkan ummi, saya yang mencuci piring. Lakukan dengan ikhlas, mengharapkan wajah Allah subhanahu wa ta'ala yang jarang bertemu dengan orang tuanya. Amalkan birrul walidain ketika dia pulang ke rumahnya. Dan apakah boleh seorang anak perempuan belajar ilmu agama di luar pondok dengan niat untuk mendapatkan ilmu dan berbuat baik kepada orang tua? Seorang anak wanita, anak perempuan belajar ilmu agama di luar pondok, di mana? Kalau yang dimaksud di sekolah umum ataukah di tempat-tempat lain, maka berarti nasihat kepada orang tua tersebut. Firman Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Jaga diri-diri kalian dan diri keluarga kalian dari api neraka. Ketika kita membiarkan anak kita, terlebih para putri-putri kita, untuk mengamalkan atau menuntut ilmu di luar-luar pondok pesantren, terlebih di luar pondok ahlu sunnati wal jamaah, maka berarti kita telah gagal mendidik mereka, telah gagal menjaga mereka dari api neraka Allah subhanahu wa ta'ala. Banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, dan lakukanlah sesuatu yang telah disarankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala dalam banyak ayatnya, yaitu untuk menjadi qawwam, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu pemimpin dari para wanita, apakah itu putrinya ataukah istri-istri mereka. Maka kalau mereka menuntut ilmu agama di luar pondok pesantren, tidak ada ilmu agama di luar pondok pesantren. Di mana? Kalau di luar pondok pesantren yang dimaksud adalah di luar kota, maka dipersilahkan ketika memenuhi persyaratan. Ketika dia melakukan safar, atau si putri tadi melakukan safar, ditemani dengan mahramnya sampai ke pondok pesantren yang dimaksud, berada di sana aman di lingkungan akhwat, di lingkungan ummahat, artinya bisa ditinggal dan aman untuk ditinggal, maka mahram tersebut, apakah ayahnya ataukah pamannya, kembali ke tempatnya dan ditinggalkan si putri tadi pada pondok pesantren tersebut. Akan tetapi kalau sampai di sekolah umum ataukah yang semisalnya, maka satu nasihat dari saya, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Afwan, saya ingin bertanya, dulu kita banyak durhaka kepada orang tua, bagaimana cara kita bertobat atasnya? Banyak-banyak beristighfar kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan banyak-banyak mendoakan kedua orang tua antum. Apakah anak yang menolak perintah orang tua untuk menuntut ilmu bersekolah di madrasah termasuk bentuk durhaka kepada orang tua? anak yang menolak perintah orang tua untuk menuntut ilmu, termasuk bentuk durhaka kepada orang tua. Apakah anak yang menolak perintah orang tua untuk menuntut ilmu? Artinya orang tuanya memerintahkan dia untuk kebaikan. Maka ketika sang anak menolak perintah untuk menuju kebaikan, menuju surga Allah Subhanahu wa taala, fala yalumanna illa nafsah. Tidak bisa dia cela kecuali dirinya sendiri. Karena orang tua tugasnya adalah membimbing anaknya untuk bisa memiliki pendidikan-pendidikan agama, bekal-bekal ilmu syar'i yang akan bermanfaat bagi dia kelak di hari esok. Jadi ketika seorang anak menolak keinginan kedua orang tuanya untuk mondok atau untuk berada di pondok pesantren menuntut ilmu agama, maka khawatir dia telah melakukan uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tuanya, karena dia telah membantah perintah dari kedua orang tuanya tersebut. Yang mana perintah dari kedua orang tua, apalagi sejalan dengan Al-Quran dan sejalan dengan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya tidak keluar dari Al-Quran wa Sunnah, maka wajib dan wajib untuk kita taati dan sama sekali tidak boleh dibantah. Wallahu ta'ala a'lamu bisawab. Subhanakallahumma wabihamdik, ashadu an la ilaha ila anta, astaghfirka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.